Perjalanan panjang yang telah kulalui, ku coba merangkai mimpi yang terhenti. Cobaan yang datang selalu menghantui, kuatkan jiwaku untuk tetap berdiri. Hari demi hari, saksi hidup ini.